الله وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله والحمد لله الله سبحانه وتعالى kembali mempertemukan kita di masjid yang mulia Masjid Darul Ilmi Ma'had Ibn al-Mubarak di Gunung Lingai ini dalam kajian rutin kita setiap Jumat malam Sabtu dalam membaca karya Al-Imam Muslim Ibn al-Hajjaj di dalam As-Sahih. Ya, alhamdulillah pada malam ini yang bertepatan dengan 15 Safar atau 3 November 2017 Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk bisa melanjutkan kajian kita yang kurang lebih 2 pekan terakhir terhenti karena ada fawaid ilmiah dari asatidah kita pada pekan-pekan sebelumnya, yaitu kita mengadakan daurah ilmiah Al-Ustaz Usama Mahri Hafidhahullah wara'ah, begitu pula Al-Ustaz Waifi' Hafidhahullah wara'ah, begitu pula terakhir Al-Ustaz Muhammad Afifuddin Hafidhahullah wara'ah. Dan pada malam hari ini insyaAllah ta'ala kita melanjutkan kajian Sahih Muslim kita, yang mana walhamdulillah pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan poin pertama atau bab pertama yang diberikan judul oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, babu bayanil ilmi wal islam, atau babu bayanil imani wal islami wal ihsan, bab yang berkaitan dengan penjelasan makna-makna al-iman, al-islam, dan al-ihsan. Dan telah kita sebutkan semua periwayatan yang dibahas oleh Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah. Dan pada malam hari ini insyaAllah ta'ala kita akan memasuki bab yang kedua yang dituliskan oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, babu bayanis salawati allati hiya ahadu arkanil islam. Sebuah bab yang berkaitan dengan bayanis salawat, penjelasan tentang salat-salat. Allati hiya ahadu arkanil islam, yang mana salat-salat tersebut adalah salah satu dari rukun-rukun Islam. Sesuatu yang ma'ruf di tengah-tengah kita bahwasanya arkanul islam khamsah, atau arkanul islam khamsah, rukun-rukun Islam itu ada 5. Arkanul islami khamsatun, yang salah satunya adalah ketika seorang muslim mendirikan salat 5 waktu dari al-fajr sampai al-isya sehari semalam, maka yang berkaitan dengan perkara tersebutlah yang akan dinukilkan oleh 2 riwayat dari sisi al-imam muslim alaihi rahmatullah. Riwayat yang pertama berkata Imam Muslim alaihi rahmatullah bisanadihi, dengan sanadnya dari sahabat yang mulia Talhah bin Ubaidillah, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwasanya metode kita dalam membaca Sahih Imam Muslim adalah dengan hadzul isnad, menghapus sanadnya. Wa illa di dalam pembacaan sanad banyak sekali faedah ilmiah, terutama asma'ur ruwat bisa kita ambil. Akan tapi min bab al-ikhtisar, maka kita ringkas sekian perawi-perawi as-siqat al-jibal, kita lewati biografi-biografi mereka. Kita langsung loncat kepada sahabat yang mulia Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah yang meriwayatkan hadis ini adalah seorang sahabat yang mulia yang memiliki sekian banyak keutamaan apakah itu di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri ataukah di sisi sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Beliau adalah salah seorang yang telah mendapatkan rekomendasi langsung dari Allah Jalla wa'ala sebagai seorang yang pasti akan masuk ke dalam syurga Allah. Beliau adalah salah satu dari ahlul jannah. Tanpa keraguan, beliau adalah seorang ahlul jannah dengan rekomendasi dari lisan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Talha bin Ubaidillah fil jannah. Kemudian keutamaan yang kedua adalah tatkala Talha bin Ubaidillah merupakan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang masuk ke dalam Islam pertama kali, lebih ma'ruf dikenal dengan nama As-Sabiqun al-Awwalun. Beliau adalah minas sabiqin al-awwalin, orang-orang yang pertama masuk ke dalam Islam, cepat beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam, tidak banyak mempertimbangkan antara maslahat dan madarrah ketika beliau akan memeluk Islam, cepat dalam menjawab dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Yang mana beliau bersama kurang lebih 7 atau 8 orang yang lainnya yang masuk ke dalam deretan As-Sabiqun al-Awwalun, yang mereka ini berislam dan mengikrarkan keimanannya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Selain Talha bin Ubaidillah, di sana ada nama besar yang kita kenal dengan nama Utsman ibn Affan, bersama-sama Talha bin Ubaidillah masuk ke dalam Islam, di antara As-Sabiqun al-Awwalun. Begitu pula yang lainnya, Az-Zubair ibn al-Awwam, di antara As-Sabiqun al-Awwalun. Begitu pula ada nama Abdurrahman ibn Auf, Jibal, kibar ashab Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mempertaruhkan nyawanya, mempertaruhkan jiwanya dalam rangka cepat masuk ke dalam Islam, cepat menjawab panggilan Nabi alaihi salatu wassalam dan membela Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menyertai beliau dalam menghadapi musyrikin, dalam menghadapi kuffar Quraisy. Maka Talha bin Ubaidillah mengikrarkan keimanannya, keislamannya bersama dengan Zubair ibn al-Awwam, Abdurrahman ibn Auf dan Utsman ibn Affan di sisi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ini keutamaan. Karena yang namanya As-Sabaqiyah, orang yang lebih dahulu, di dalam Al-Islam memiliki fadl. Yang lebih dikenal di istilah para ulama, fadlus sabaqiyah, keutamaan orang-orang yang terdahulu. Yang mana dari poin ini, kita akan mendapati bahwasanya mereka generasi pertama yang berada di sisi sahabat, yang berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan sahabat-sahabat beliau, para as-salaf, orang-orang yang terdahulu, mereka memiliki fadl, memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh orang yang setelah mereka. Apalagi di zaman kita sekarang yang berada di akhir zaman, tidak memiliki fadl as-sabaqiyah. Maka berangkat dari fadl as-sabaqiyah ini, sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam lah yang pantas untuk mendapatkan keutamaan, sehingga setiap perkara, pemahaman-pemahaman yang berkaitan dengan ajaran-ajaran Al-Qur'anul Karim, ajaran-ajaran Nabi alaihi salatu wasallam, kita kembalikan kepada mereka karena mereka lebih utama. Karena mereka adalah afdalun nas. Oleh karenanya ketika Talha bin Ubaidillah masuk pertama kali ke dalam Islam, minas sabiqin al-awwalin, ini fadl tersendiri, keutamaan tersendiri bagi beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Begitu pula keutamaan yang ketiga dari sisi Talha bin Ubaidillah ada di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam Al-Jami'. Di dalam Al-Jami' terdapat sebuah kitab yang dituliskan oleh beliau dengan nama Kitabul Manaqib. Pada nomor hadis ke 3739, pada nomor hadis ke 3739, Al-Imam At-Tirmidzi alaihi rahmatullah nukilkan sebuah sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menjelaskan tentang fadl, keutamaan yang dimiliki oleh manqibah aliyah yang dimiliki oleh Talha bin Ubaidillah. Adalah kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man sarrahu an yanzura ila shahidin yamshi ala wajhil ardh, man sarrahu an yanzura ila shahidin yamshi ala wajhil ardi falyanzur Talhah bin Ubaidillah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man sarrahu, barang siapa yang ingin ayanzura, melihat, barang siapa yang ingin melihat, ila shahidin, kepada seorang yang akan mati syahid. Artinya seorang yang syahid di dalam Islam, keutamanya sangat besar sekali. Dia akan disambut oleh paling tidaknya 72 bidadari kelak di syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan mendapatkan sekian banyak kenikmatan-kenikmatan dari Allah Jalla wa'ala yang telah dijanjikan kepada mereka. Bahkan seorang yang syahid, yang wafat dalam peperangan membela agama al-Islam, memiliki syariat khusus. Mereka tidak boleh dimandikan. Biarkan mereka dikuburkan dengan lumuran darah yang ada pada jasmani-jasmani mereka. Yang mana lumuran-lumuran darah tersebut akan berbau menjadi wangi misik kelak di syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka syahid di dalam al-Islam memiliki keutamaan yang sangat besar. Oleh karenanya Nabi alaihissalatu wassalam menyebutkan di antara keutamaan Talha bin Ubaidillah, man sarrahu ayyanzura ila syahidin yamshi ala wajhil ard. Barang siapa yang ingin melihat seorang syahid berjalan di atas muka bumi, yang artinya beliau akan wafat sebagai seorang syahid. Falyanzur ila Talhah bin Ubaidillah. Maka lihatlah kepada Talhah bin Ubaidillah. Bushra, kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya beliau nanti akan menjadi seorang syahid. Sebagaimana rekomendasi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menjelaskan bahwasanya beberapa sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum akan menjadi seorang syahid, ada di dalam kisah ketika Abu Bakar, Umar dan Uthman naik ke atas Jabal Uhud bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jabal Uhud yang berada di kota Al-Madinah bergetar. Jabal Uhud, Gunung Uhud yang besarnya seperti itu, bergetar karena dinaiki oleh orang-orang yang mulia. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Uskun uskun ya Uhud." Tenanglah, tenanglah wahai Uhud. Fa inna 'alaika an-nabi was-siddiq wasyahidan. Tenanglah wahai Gunung Uhud. Karena di atasmu, yang naik ke atasmu ini adalah seorang nabi, yaitu beliau alaihi salatu wassalam, dan seorang siddiq yaitu Abu Bakar, wasyahidan yaitu Umar dan Uthman. Mendapatkan rekomendasi dari Nabi alaihi salatu wassalam sebagai dua orang yang akan wafat dalam keadaan syahid. Di dalam riwayat lain, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Uskun uskun ya Uhud, fa inna 'alaika an-nabi wasyahidan," tanpa penyebutan as-siddiq. Maka riwayat-riwayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendapatkan wahyu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma yantiqu 'anil hawa. Beliau tidak lantas mengucapkan sesuai dengan keinginannya. Oh, aku ingin Abu Bakar menjadi syahid, aku ingin Talha menjadi syahid, maka aku sebutkan. La. Yang keluar dari lisan Nabi alaihi salatu wassalam, in huwa illa wahyu yuha. Semata-mata wahyu dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Talha bin Ubaidillah dipersaksikan oleh Nabi SAW sebagai seorang syahid, begitu pula sahabat-sahabat yang lainnya, Abu Bakar, Umar, Uthman, sebagai seorang syuhada, maka tidak ada yang tersisa dari kita kecuali beriman atas kenabian beliau alaihi salatu wassalam. Wahyu dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan wakil, kenyataan yang terjadi begitu. Talha bin Ubaidillah wafat dalam keadaan syahid, membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, keutamaan ini merupakan bushra kepada Talha bin Ubaidillah semasa hidupnya. Dan ketika kita melihat biografi yang ada di sisi Talha bin Ubaidillah, selain beliau sudah direkomendasikan ahadu al-asyarah, salah satu dari 10 orang yang akan masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala, ditambah lagi beliau direkomendasi oleh Nabi SAW sebagai seorang syahid, tidaklah menjadikan beliau orang yang bermalas-malasan dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebaliknya, bil'aks, beliau adalah seorang yang tambah rajin untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Khawatir, takut kepada Allah Jalla wa'ala. Tidak lantas rekomendasi tersebut menjadikan beliau seorang yang lalai. Bahkan, beliau tetaplah seorang sahabat yang mulia, yang namanya terus disebut hingga zaman kita sekarang dan digandengkan dengan doa radhiyallahu anhu wa ardhah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa meridhai beliau. Maka, keutamaan Talha bin Ubaidillah di sisi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sangat jelas pada riwayat ini. Begitu pula seperti yang saya isyaratkan di awal majlis tadi, bukan hanya di sisi Nabi alaihi salatu wasallam. Di sisi sahabat-sahabat yang satu leting istilahnya dengan Talha bin Ubaidillah, yaitu sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ardhah. Umar ibn al-Khattab juga memiliki beberapa pujian kepada Talha bin Ubaidillah. Ini semua kita sebutkan dalam rangka mengingat keadaan-keadaan mulia yang dimiliki oleh ashab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bukan orang-orang biasa. Mereka orang-orang yang luar biasa. Agar kaum muslimin secara umum dan kita semua secara khusus mengetahui dan beradab ketika kita mendengar salah satu atau salah seorang dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan wejangannya, ketika memberikan petuahnya, nasihatnya, jangan kita anggap remeh. Mereka orang-orang yang luar biasa. Keutamaannya lebih daripada orang-orang yang lainnya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di masa akhir-akhir khilafah, beliau membentuk Ahlu Syura. Ahlu Syura ini terdiri dari 6 orang sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Di antaranya yang menjadi Ahlu Syura di sisi Umar bin Khattab adalah Talha bin Ubaidillah. Dan keenam Ahlu Syura ini dijelaskan oleh Umar bin Khattab di dalam hadis yang mauquf bahwasanya humul ladzina tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa huwa anhum radin. Mereka berenam yang diantaranya adalah Talha bin Ubaidillah adalah orang-orang yang tatkala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah wafat, maka Nabi alaihi salatu wasallam masih ridha kepada mereka berenam ini. Artinya mereka masih berada di jalur as-sabat, berada di jalur istiqamah, kokoh di atas keistiqamahan mereka di dalam al-Islam. Tidak mengikuti subul, jalan-jalan yang menyimpang. Apakah itu kekufuran, kesyirikan, kemurtadan, wal'iyadzu billah. Yang hakikatnya itu semua akan selamat dari ashabun Nabi alaihi salatu wassalam. Maka, 6 orang yang dijadikan oleh Umar bin Khattab sebagai ahlu syura, yang diantaranya adalah Talha bin Ubaidillah, mendapatkan rekomendasi dari Umar bin Khattab. Mereka semua berenam adalah orang-orang yang ketika Nabi alaihi salatu wassalam wafat, Nabi SAW ridha kepada keadaan mereka. Orang-orang yang terpilih. Yang mana ahlu syura tersebut, di antara tugas yang mereka lakukan adalah memusyawarahkan, membicarakan siapa nanti khalifah yang akan memegang kekhilafahan setelah wafatnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Maka ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, ini beberapa fadail ataukah manaqib yang dimiliki oleh Talha bin Ubaidillah yang meriwayatkan hadis ini. Yang mana kita bisa berkesimpulan bahwasanya Talha bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu adalah salah seorang dari deretan ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dengan tegas Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk mencela satupun dari mereka. La tasubbu ashabi. Jangan coba-coba kalian untuk mencela sahabat-sahabatku. Di antaranya adalah Talha bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu warḍa. Berkata Talha bin Ubaidillah, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min ahli Najdin. Yang mana orang tersebut berasal dari Najd. An-Najd, kalau kita bisa menyetarakan di zaman kita sekarang ini, adalah sebuah daerah yang berada di Mamlakatul Arabiyyatus Saudiyah. Lebih tepatnya, Najd ini berada di kawasan Ar-Riyadh dan yang sekitarnya. Kota Hail, begitu pula Al-Qasim. Ini wilayah Najd. Yang dahulunya, Najd ini terpisah dari Al-Hijaz. Kalau Al-Hijaz ma'ruf, kita mengetahui bahwasanya Al-Hijaz adalah Mekah wal Madinah. Dulu kan belum terbentuk yang namanya Mamlakah Arabiyah Saudiyah. Jadi terpisah antara Hijaz dengan Najd. Yang sekarang ini jadi satu. Antara Mekah dan Madinah, begitu pula dengan An-Najd. Masuk ke dalam sebuah negara yang bernama Al-Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah. Maka posisi An-Najd untuk saat ini berada di wilayah kota Riyadh dan yang sekitarnya, di Hail dan Qasim. Qasim ini tempat di mana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Al-Faqih banyak sekali menghabiskan umurnya pada kota tersebut, Al-Qasim. Maka seorang yang berasal dari Najd datang melakukan rihlah, sebuah perjalanan menuju Al-Hijaz. Mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang mana keadaan orang tersebut dijelaskan oleh Talha bin Ubaidillah di dalam riwayat ini, sa'irur ra'si. Sa'iru ar-ra'si. Ar-ra' di dalam lafaz as-sa'ir. Ar-ra' di dalam lafaz as-sa'ir bisa diharakati dengan rafa'. Sa'irur ra'si. Yang mana dia adalah sifat. Bisa pula diharakati dengan nasab. Keadaannya mansub, fathah. Sa'ira ar-ra'si. Yang dia berasal dari al-hal. Atau menjadi al-hal. Maka dua harakat pada sa'iru ar-ra'si. Bisa pula sa'ira ar-ra'si. Maknanya sa'ir dijelaskan oleh para ulama an-nuhah wal-lughah di dalam kamus mereka memiliki dua makna. Yang pertama, makna sa'ir ar-ra'si adalah intasyara asyaibu fi ra'sihi. Di bahagian rambutnya itu sudah banyak uban. Artinya orang yang bukan muda lagi. Dia sudah memiliki umur yang cukup tua. Ini makna yang pertama. Intasyara asyaib fi ra'sihi. Makna yang kedua adalah mutafarriqa asy'ari. Seorang yang berasal dari ahli al-badiyah, dari pedalaman bangsa Arab, yang mutafarriq asy'ari. Rambutnya itu karena tidak teratur, jadi jarang-jarang. Jarang untuk disisir, tidak beraturan, berantakan. Ini makna yang kedua. Karena bangsa Arab, khususnya mereka ahlul badiyah, orang-orang yang berada di pedalaman, sangat tidak memiliki waktu untuk menyibukkan diri mereka dengan berhias, khususnya dari kalangan rijal. Dan dalam hadis ini dijelaskan oleh Talha bin Ubaidillah, yang datang adalah ar-rajul. Mereka ahlul badiyah, bahkan sebahagian hingga saat ini menganggap bahwasanya berhias, bersisir dan yang semisalnya bagi kaum laki-laki, bagi rijal, merupakan satu aib yang menjatuhkan harga diri dia, menjatuhkan muru'ah dia. Dan ini masih ada di zaman sekarang. Oleh karenanya, sebuah faedah yang disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahim al-Bukhari ketika membahas ilmu al-mustalah, rajulul adil itu berbeda dari satu tempat dengan tempat yang lainnya. Yang mana rajulul adil di dalam sebuah periwayatan hadis adalah sesuatu yang paling dicari. Ketika rajulul adil meriwayatkan sebuah hadis, maka riwayatnya makbulah, diterima. Dan di antara salah satu tanda orang tersebut bisa dikatakan adil ataukah tidak, ketika dia bisa menjaga muru'ahnya, khawarimul muru'ah. Dia bisa menjaga muru'ahnya, harga dirinya di hadapan orang-orang yang berada di sekitarnya. Dan yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari adalah bahwasanya al-muru'ah antara satu tempat dengan tempat yang lainnya, satu negara dengan negara yang lainnya, satu daerah dengan daerah yang lainnya bisa berbeda-beda. Maka seperti pada hadis ini, ahlul badiyah, kalau kita mengambil makna yang kedua, mereka menganggap bahwasanya seorang rijal yang berhias, menyisir rambutnya dan yang semisalnya adalah sebuah aib. Akan tetapi di daerah kota, masih sama di daerah bangsa Arab, di kota bukan di pedalaman, mereka menganggap bahwasanya itu merupakan salah satu sunnah fitrah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walhasil, yang dimaukan di sini adalah seorang yang berasal dari ahlul badiyah, pedalaman bangsa Arab, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari daerah An-Najd, Ar-Riyadh, Ha'il, Qasim dan sekitarnya. Kemudian dia mengatakan, nasma'u dawiya sawtihi. Talha bin Ubaidillah di dalam riwayat ini mengatakan, nasma'u dawiya sawtihi, kami mendengar suaranya dari jauh. Akan tetapi, la nafqah. Akan tetapi kami tidak memahaminya. Karena memang ahlul badiyah ketika datang kepada Nabi SAW, khususnya mereka adalah orang yang tidak segan untuk mengangkat suara mereka, teriak di hadapan Nabi SAW. Karena kebiasaan mereka seperti itu. Dan terbawa kebiasaan ini, adah ini, kepada Nabi SAW. Maksudnya ketika mereka menghadap Nabi SAW, artinya merendahkan suaranya, teriak. Dari kejauhan, sudah bertanya kepada Nabi SAW. Masih memiliki jarak yang cukup jauh. Sudah bertanya, ya Muhammad. Bertanya. Maka kata Talha bin Ubaidillah, nasma'u dawiya sawtihi, kami mendengar suaranya dari kejauhan. Wala nafqah. Akan tapi kita tidak memahami apa yang dia bicarakan, apa yang dia tanyakan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Wala nafqahu ma yaqul, kata Talha bin Ubaidillah. Kita tidak memahami apa yang dia katakan. Akan tapi keras suaranya. Seperti suara lebah. Dari kejauhan yang tidak jelas lafad-lafad yang dia keluarkan. Hatta dana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hatta di sini bermakna ila, sampai orang tersebut mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza huwa yas'alu anil Islam. Maka ketika sudah dekat di sisi Nabi alaihi salatu wasallam, yang di sekitar beliau terdapat sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah Talha bin Ubaidillah yang telah kita sebutkan fadail beliau, baru jelas, baru kedengaran, baru difahami apa yang dia tanyakan. Ternyata yang dia tanyakan adalah al-Islam. Yang dia pertanyakan tentang makna dari al-Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan orang tersebut. Disebutkan di dalam beberapa syarah sahih Muslim bahwasanya ar-rajul yang dimaksud di sini adalah seorang yang bernama Dhimam Ibnu Tha'labah. Seorang yang bernama Dhimam Ibnu Tha'labah. Akan tetapi Syekh Muhammad Ali Adam ketika menukilkan beberapa syarih yang menjelaskan bahwasanya ar-rajul di situ adalah Imam Ibnu Tsa'labah, beliau tidak mengkuatkan atau tidak merajihkan pendapat tersebut. Karena Imam Ibnu Tsa'labah memiliki kisah yang lain berbeda dengan kisah ini. Yang mana Imam Ibnu Tsa'labah pun bertanya tentang al-Islam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jawaban Nabi alaihi salatu wasallam pada riwayat Imam Ibnu Tsa'labah sangat lengkap sekali. Ada disebutkan di sana tentang haji dan yang semisalnya. Sementara di riwayat ini adalah riwayat yang mukhtasarah, yang singkat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab khamsu salawatin fil yaumi wal lailah. Ketika dia bertanya tentang Islam, Nabi alaihi salatu wasallam menjawab pertanyaan dia khamsu salawatin fil yaumi wal lailah. Islam itu ketika engkau melakukan salat 5 kali sehari semalam. Khamsu salawatin. Harakat sin di sini bisa dengan dhammah, bisa pula dengan fathah. Bisa marfu', bisa pula mansub. Marfu' sebagai mubtada. Khamsu. Afwan, sebagai khabar dari mubtada yang mahzuf. Khamsu salawatin. Dia sebagai khabar dari mubtada yang dihapuskan. Bisa pula mansub. Khamsa salawatin. Sebagai maf'ul. Lifi'li al-muqaddar. Apa fi'il muqaddarnya? Khudh. Khudh khamsa salawatin fil yaumi wal laylah. Bisa marfu', bisa pula mansub. Jadi jangan kita mudah menyalahkan seorang yang membaca khamsa salawatin. Ada wajahnya. Ada sisi diperbolehkan yang membaca dengan nasab. Khamsa salawatin fil yaumi wal laylah. Islam itu ketika engkau melakukan sholat 5 waktu sehari semalam. Dijelaskan oleh para ulama di dalam lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam atau jawaban beliau ini menunjukkan kepada kita bahwasanya yang wajib hanyalah salat 5 waktu. Al-fajr, al-zuhur, al-asr, al-maghrib, wal-isya. 5 waktu yang wajib, fardu ain bagi setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini disebutkan oleh para ulama? Karena sebagian mazhab dalam fannul fiqh, di antaranya adalah Al-Hanafiyah yang mengikuti mazhabnya Abu Hanifah. Mereka menambahkan bahwasanya di sana ada salat wajib selain 5 waktu. Paling tidaknya mereka menambahkan 2 salat yang tidak pernah ditinggalkan sama sekali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama salatul witr dan yang kedua salat qabliyah sebelum al-fajr. Salat sunnah qabliyah sebelum salat al-fajr didirikan. Karena 2 salat ini tidak pernah sama sekali ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik beliau mukim ataukah musafir, maka mereka yang mengikuti mazhab al-Imam Abu Hanifah alaihi rahmatullah menjadikan hukum 2 salat ini, yaitu salat witir dan sunnah qabliyah al-fajr, sebagai salat wajib. Jadi di sisi mereka mazhab Abu Hanifah paling tidaknya ada 7 salat wajib. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya pendapat tersebut tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benar Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tidak pernah meninggalkan 2 salat tersebut, akan tapi tidak sampai kepada taraf atau level wajib, sunnah muakkadah. Artinya ketika seorang meninggalkan maka dia tidak berdosa. Kalau yang wajib ditinggalkan dia berdosa, diiqab, berhak mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun salatul witr, begitulah salat sunnah qabliyah sebelum al-fajr, maka ini bukan perkara yang wajib. Maka hadis ini dengan sharih Nabi SAW menyebutkan khamsu atau khamsa salawatin fil yaumi wal lailah. 5 waktu sehari semalam. Faqal, kemudian seorang badui tadi mengatakan kepada Nabi SAW, hal alayya ghairuhun. Apakah ada kewajiban selain 5 waktu tadi? Maka Nabi SAW mengatakan, qala, tidak ada. Illa an tatawwa'a, kecuali engkau mau melakukan nafilah. Tatawwa', sunnah. Maka hukumnya, al-witr, sunnah qabliyah, al-fajr, adalah sunnah, bukan wajib. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan hal ini menjelaskan tidak ada kewajiban atasmu kecuali sholat lima waktu, dan bila engkau mau ditambah dengan sholat-sholat yang tatawwu, nafilah, yang sunnah. Kemudian kata Nabi alaihissalatu wassalam menjawab pertanyaan tentang al-Islam yang ditanyakan oleh orang tersebut, wasiyamu syahri Ramadan, dan ketika engkau berpuasa di bulan Ramadan. Ini lafaz al-Imam Muslim seperti yang berada di hadapan kita sekarang. Lafaz al-Imam al-Bukhari alaihi rahmatullah tanpa lafaz syahr. Wasiyamu Ramadan. Ini yang ada dalam riwayat al-Imam al-Bukhari alaihi rahmatullah. Menunjukkan kepada kita bahwasanya penyebutan Ramadan tidak harus digandengkan dengan kalimat syahr. Syahrul Ramadan. Bisa pula kita itlakkan dengan Ramadan saja tanpa menyebutkan bulan, tanpa menyebutkan syahr, berdasarkan riwayat dari Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah. Karena sebahagian para ulama membenci untuk menyebutkan Ramadan tanpa digandengkan dengan syahr. Harus penyebutannya lengkap, syahrul Ramadan. Tidak boleh menyebutkan Ramadan saja, tidak boleh. Kenapa? Mereka berdalilkan menjadikan hujjah firman Allah Subhanahu wa taala, syahrul Ramadan alladzi, ayat Allah Subhanahu wa taala saja menyebutkan syahr. Berarti wajib untuk kita mengucapkan Ramadan dengan gandengan kalimat syahr. Maka pendapat yang demikian bisa diluruskan dengan apa yang ada dari riwayat Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Al-Imam Bukhari mengatakan siyamu Ramadan. Berpuasa di Ramadan. Ini al-Islam yang kedua yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka orang tersebut mengatakan, hal alayya ghairuhu? Apakah ada kewajiban atasku setelah aku melakukan puasa di bulan Ramadan tersebut? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la. Tidak ada kewajiban selain Ramadan tersebut, illa an tatawwa. Kecuali engkau melakukan puasa sunnah. Wa dzakara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zakah. Kemudian dijelaskan oleh Talha bin Ubaidillah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada orang tadi perkara yang ketiga, yaitu az-zakah. Bahwasanya juga kewajiban sebagai seorang muslim, seorang yang memeluk agama Islam adalah ketika menunaikan zakatnya. Faqal, maka dia mengatakan, hal alayya ghairuha? Apakah ada kewajiban selain aku berzakat? Qala la. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan tidak ada, illa an tatawwa'a, kecuali engkau melakukan infak, sedekah dalam keadaan sunnah hukumnya. Tidak wajib. Yang wajib adalah zakat al-fitr. Qala, maka Talha bin Ubaidillah mengatakan, fa'adbara ar-rajulu wa huwa yaqul. Maka setelah orang tersebut mendapatkan jawaban-jawaban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut berpaling dan mengatakan, wallahi la azidu ala hadza wa la anqus minhu. Demi Allah, kata orang tadi sambil berpaling dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan demi Allah aku tidak akan menambah apapun dari apa yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku tidak akan menguranginya sedikit pun. Faqala Rasulullah alaihi salatu wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, aflaha in sadaq. Sungguh dia telah beruntung jika dia jujur dalam ucapannya tersebut. Ikhwati fillah ra'ana wa ra'akumullah. Disebutkan di dalam riwayat Talha bin Ubaidillah bahwasanya seorang yang berasal dari An-Najd tersebut, yas'alu anil Islam, bertanya tentang al-Islam. Maknanya adalah dia bertanya tentang syariat-syariat Islam, yakni yas'al an syara'i al-Islam. Dan kalau kita perhatikan dengan teliti apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal jawaban beliau, langsung menyebutkan tentang salat. Salat lima waktu. Padahal rukun Islam yang pertama adalah syahadah. Ini ada beberapa kemungkinan yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya adalah yang ditanyakan oleh seorang tersebut adalah amalan-amalan zahir. Amal-amalan yang nampak. Yang kesehariannya dilakukan oleh dia nantinya. Ini kemungkinan yang pertama. Kemudian yang kedua, ihtimal yang kedua, kemungkinan yang kedua adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengetahui bahwasanya dia telah berislam. Artinya dia telah memeluk agama Islam, dia telah bersyahadah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan as-shalah karena yakin bahwasanya asyhadah telah dia lakukan. Akan tapi amalan-amalan syariat-syariat Islam yang lainnya setelah asyhadah belum dia ketahui. Oleh karenanya dia datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam dan menanyakannya. Ini ihtimal yang kedua, yaitu Nabi mengetahui dia telah bersyahadah sehingga tidak perlu lagi untuk disebutkan. Dan kemungkinan yang ketiga adalah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang tersebut, akan tetapi perawi dalam hal ini adalah Talha bin Ubaidillah sengaja tidak meriwayatkan ucapan tersebut ikhtisaran, karena ingin meringkas riwayat yang datang dari beliau radhiyallahu taala anhu. Jadi ini ada beberapa ihtimalat yang dijelaskan oleh para ulama kita. Begitu pula kalau kita perhatikan dengan teliti sampai akhir riwayat ini, aflaha in shadaq, kata Nabi alaihissalatu wassalam ketika dia mengucapkan aku tidak akan menambah dan tidak akan mengurangi sedikit pun, maka Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan aflah, sungguh dia akan beruntung, in shadaq, ketika dia jujur. Sampai di akhir periwayatan tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tiga, salat, zakat, dan puasa. Adapun al-hajj yang menjadi rukun Islam yang kelima tidak juga disebutkan oleh Talha bin Ubaidillah. Maka ini juga ada beberapa ihtimal. Di antaranya adalah dua kemungkinan yang disebutkan oleh para ulama kita, di antaranya Syekh Muhammad Ali Adam di dalam syarah beliau terhadap Muslim. Ihtimal yang pertama adalah ketika itu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam belum mendapatkan wahyu tentang wajibnya haji. Ini ihtimal yang pertama. Jadi haji ketika itu belum diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Karena kita tahu kewajiban haji akhir-akhir. Ihtimal yang kedua adalah seperti ihtimal yang ketiga, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang tersebut, akan tetapi sengaja dipotong, diringkas oleh Talha bin Ubaidillah dalam rangka ikhtisaran, menyingkat riwayat yang akan beliau sampaikan. Ini dua ihtimal kenapa syariat al-hajj atau rukun Islam yang kelima yang berupa berhaji ke Baitullahil Haram tidak ternukil atau tidak disebutkan di dalam riwayat yang ini. Dan Syekh Muhammad Ali Azam lebih condong kepada qaul yang pertama, qaulul awal, yaitu haji ketika itu belum diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alamu bis-shawab. Kemudian ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, ada beberapa faedah yang lainnya, faedah latifah. Kalau di hadapan antum ada riwayat Talha bin Ubaidillah, maka perhatikanlah tatkala Talha bin Ubaidillah menyebutkan wa zakara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zakah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada dia tentang zakat. Di situ Talha bin Ubaidillah seakan-akan memberi isyarat. Penyebutan az-zakah di dalam riwayat ini tidak sharahah. Tidak sharahah. Tidak wadih. Tidak secara sharih dilakukan oleh Talha bin Ubaidillah ketika beliau meriwayatkan khamsu salawat, salat lima waktu. Jelas. Beliau menukilkan sebuah ucapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasiyamu syahri Ramadan. Jelas beliau mengucapkan, menukilkan apa yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ketika menyebutkan zakat al-fitr, maka Talha bin Ubaidillah tidak menukilkan sesuai dengan apa yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau hanya memberikan isyarat. Wa zakara lahu Rasulullah az-zakah. Dan Nabi menyebutkan kepada dia tentang wajibnya zakat. Di sini faedah latifahnya adalah ihtiyat yang dimiliki oleh Talha bin Ubaidillah, yang besar kemungkinannya ketika beliau itu lupa apa yang keluar dari lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah faradu alaika zakah atau lafaz-lafaz yang semisalnya? Beliau ragu, lupa. Dan Talha bin Ubaidillah, sekian banyak fadail telah kita sebutkan, sekian banyak manaqib telah kita sebutkan. Wa ma'a dzalik, beliau adalah seorang insan. Wa summiya insanun insanan likasrati nisyanih. Sama seperti kita. Jadi hal yang wajar ketika beliau lupa Yang diambil faedahnya adalah bagaimana beliau bisa menjadi seorang yang benar-benar mencontohkan ini loh, perawi yang seharusnya meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengira-ngira. Oh, sepertinya ini ucapan Nabi. Oh, sepertinya ini. Tidak. Kalau memang tidak tahu, katakan. Beliau hanya di sini menyebutkan isyarat, sekedar isyarat, hanya isyarat. Dzakarallahu Rasulullah az-zakat. Benar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wajibnya zakat kepada orang tersebut, akan tetapi lafadznya bagaimana? Ucapan yang keluar dari lisan Nabi, lafadz yang keluar dari lisan Nabi tidak dinukilkan oleh Thalhah bin Ubaidillah. Ihtiyat yang dimiliki oleh Thalhah bin Ubaidillah yang merupakan salah satu tanda kemuliaan yang ada di sisi beliau, sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu arda, dan sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Kemudian ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, kita sedikit melanjutkan riwayat terakhir di dalam bab ini, sama dari Thalhah bin Ubaidillah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadzal hadis, disebutkan oleh Al-Imam Muslim bahwasanya Thalhah bin Ubaidillah meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasallam hadis ini, nahwa hadis Malikin, seperti hadis yang datang dari sahabat Malik. Ghaira annahu qala, yang mana tambahan di dalam riwayat yang kedua ini adalah nahwa hadis Malik, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik fil Muwatta, bukan sahabat Malik, afwan. Hadis ini yaitu riwayat yang sebelumnya seperti hadis Malik, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik ibnu Anas di dalam Al Muwatta. Thalhah bin Ubaidillah pun diriwayatkan oleh Al-Imam Malik dengan sanad dari beliau alaihi rahmatullah, Al-Imam Malik bin Anas, ma'ruf alim min ulama al-hadis. Ghaira annahu qal, dan tambahan di dalam riwayat ini adalah faqala Rasulullah, adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hadisnya, aflaha wa abihi in sadaq, au dakhala al-jannata wa abihi in sadaq. Aflah, dia akan beruntung jika dia jujur. Lafat wa abih di dalam riwayat yang kedua ini seakan-akan ini adalah halaf, sumpah yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi tidak begitu hakikatnya, karena Nabilah sallallahu alaihi wasallam yang tidak mengizinkan kita untuk mengucapkan al-halaf selain atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam riwayat ini, wa'abi bukanlah al-halaf. Akan tetapi yang dimaukan oleh Nabi SAW hanya sekedar sebuah ucapan yang merupakan kebiasaan yang keluar dari lisan al-Arab. Sebuah kebiasaan yang keluar dari lisan al-Arab. Aflaha wa'abihi in sadaq, au dakhala al-jannata wa'abihi in sadaq. Jadi ini sekali lagi bukan halaf yang diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena satu hal yang mustahil beliau mengharamkan sesuatu lantas kemudian mengucapkan atau melakukan keharaman tersebut. Maka ini adalah sebuah lafaz biasa yang keluar dari lisan al-Arab. Bukan pula maknanya adalah abih, artinya ayahnya juga akan masuk ke dalam syurga, ayahnya juga akan beruntung. Bukan, ini keluar dari pembahasan. Wala taziru waziratun wizra ukhra, seorang akan tidak akan bisa membawa dosa yang lainnya. Kita tidak tahu apakah ayahnya seorang muslim ataukah seorang kafir, seorang muslim ataukah seorang musyrik. Maka ini keluar dari pembahasan kita. Pembahasan kita apakah wa abih di sini halaf ataukah bukan? Maka jawabannya bukan al-halaf, akan tetapi lafzun adiyun yajri ala lisanil arab. Itu jawaban yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ali Adam. Maka faedah terakhir yang bisa kita nukil dari para ulama kita di dalam riwayat terakhir dalam Sahih Muslim ini, yang insyaallah taala akan kita lanjutkan pada bab yang ketiga pada pertemuan berikutnya, bab soal an arkanil Islam, bab yang berkaitan dengan pertanyaan arkan Islam, rukun-rukun Islam, adalah faedah latifah yang disebutkan oleh para ulama ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan qaid, memberikan persyaratan seorang akan beruntung ketika melakukan syara'i al-Islam in sadaq, ketika dia jujur di dalam amalan-amalannya tersebut. Akan tapi ketika amalannya tersebut tercampur dengan sesuatu yang tidak jujur, yang dibangun di atas kedustaan, maka dia tidak akan aflah, tidak akan beruntung. Bahkan dia akan binasa. Yang mana as-sidq ini luar biasa, ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah. sangat dicari dan sangat sulit untuk berperangai dengan as-siddiq tersebut. Jarang sekali orang yang bisa selamat dalam fitnah yang ada, dalam bala cobaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang ada, kecuali dia berperangai dengan sifatus siddiq. Kalau dia tidak jujur, maka sulit dia akan terselamatkan dari fitnah yang ada. Dia akan terjerumus dengan fitnah, terbawa arusnya fitnah. Yang mana hadis ini, riwayat ini menunjukkan kepada kita tentang keadaan orang yang jujur jika melakukan amalan-amalan soleh, apakah itu faraid, arkanul Islam yang wajib ataukah nawafil, maka dia akan aflah, dia akan beruntung mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala dengan satu syarat, in shadaq, ketika dia jujur di dalam amalan-amalannya tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.